Agatha Official. Ku harap engkau tak akan bersedih bila dia pergi meninggalkan kamu, karena ada aku yang di sini menemanimu. Kau begitu pantas untuk dicinta, tak seharusnya hatimu terluka. Sudah lupakanlah saja dia yang tak bahagia dengannya. Sudah hapuslah air matamu, jangan pernah kau tangisi kisah yang lalu. Masih ada aku yang di sini mengharapkanmu. Tersebut